Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitabut tauhid beserta syarahnya yang ditulis oleh fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, indak ya almas, pembahasan kita terakhir sampai mana atau bab apa yang sedang kita pelajari ya almas? Kita masih dalam pembahasan fadlut tauhid wa mayukaffiru minadz-dzunub. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang datang dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Di situ dijelaskan tentang makna persaksian atau syahadat la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah? Rijal, tenang aja yang belakang-belakang, insyaallah yang depan-depan aman. Apa arti persaksian, persaksian dengan kalimat la ilaha illallah? Sebelahnya almas zilal zilil. Ya. Siapa Mas? Zilal ya. Zilal ya. Apa yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah? Ini penting untuk kita ketahui. Barakallahu fikum. Apa? Pertama, takallama bihadihil kalimah arifan bima'naha, terus amilan bimuqtadhaha zahiran wa batinan. Ini makna syahadat, syahadat la ilaha illallah. Itu yang pertama, takallama bihadihil kalimah. Orang tersebut mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, arifan bima'naha, dibarengi dengan benar-benar dia mengetahui maknanya. Kemudian yang kedua, amilan bimuqtadhaha, benar-benar dia itu mengamalkan kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Di antaranya menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan-peribadatan selain Allah. Zahiran wa batinan, mengamalkan konsekuensinya baik secara zahir yang nampak maupun yang batin. Inilah persaksian la ilaha illallah, sehingga tidak semata-mata hanya diucapkan dengan lisan, tapi dia itu tidak memahami, tidak ngerti maknanya. Inilah arti syahadat. Sehingga kalau seorang mengucapkan dengan lisannya, dia tidak tahu maknanya, bukan syahadat namanya. Atau mengetahui maknanya, dia mengucapkan dengan lisannya tapi tidak mau mengamalkan kandungan-kandungannya, itu namanya bukan bersaksi dengan la ilaha illallah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-imam fadilatul syekh al-alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولهما dan datang dari keduanya. Keduanya artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihihima, di dalam sahih keduanya. Di dalam hadisnya Itsban, Itsban huwa Itsban bin Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibni Auf sahabiyun masyhurun. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat masyhur. Itsban ibni Malik ibni Amr ibni Ajlan al-Ansari, seorang sahabat yang sangat masyhur. Mata fi khilafah Muawiyah, beliau meninggal pada kepemimpinan, di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa inna Allah harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, telah mengharamkan atas neraka. Mangkala bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi, Yabtaghi bidzalika wajhallah, yaitu tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mengharap. Bidzalik dengan kalimat la ilaha illallah wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Fa innallaha harrama 'alan nar. Apa yang dimaksud dengan harrama 'alan nar? Kata beliau hafizahullah, at-tahrimu al-man'u. At-tahrim artinya adalah al-man'u. Menahan, melarang. Ay mana an-nara antamassahu. Allah akan melarang an-nar api neraka antamassahu untuk menyentuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia di dalam mengucapkannya benar-benar mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah. Ini salah satu keutamaannya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi, benar-benar mencari dari kalimat la ilaha illallah wajahnya Allah. Kemudian yabtaghi bidzalika wajhallah. Apa yang dimaksud yabtaghi bidzalika wajhallah? Kata beliau, I'm mukhlishan min qalbihi wa ma ta'ala dhalik wa lam yaqilha nifaqa. Ini arti yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mencari tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah wajahnya Allah. Yang dimaksud mukhlisha. Orang tersebut benar-benar ikhlas min qalbihi. Benar-benar ikhlas dari dalam hatinya tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa mata ala dhalik. Dan orang tersebut mati di atas tauhid. Mati di atas kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, terus dia istiqomah sampai matinya orang tersebut di atas tauhid. Walam yaqilha nifaqa, dan tidak dicampuri kenifakan walaupun sedikit. Tidak sebagaimana syahadatnya orang-orang munafik yang mereka mengucapkan dengan lisannya tapi batinnya mengingkari. Barakallahu fikum. Ini arti dari kalimat yabtaghi bihi wajhallah. Dia tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharap wajah Allah. Artinya benar-benar ikhlas dari dalam hatinya dan mati di atas tauhid, mati di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, al-ma'nal ijmali lil hadis. Makna secara garis besar atau secara global terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabara muakkidan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan matadullu alaihi minal ikhlasi wan nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batina wa ma ta'ala dzalik atau wa ma ta'ala tilkal hal lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Kata beliau rahimahullah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dengan suatu khabar, dengan suatu berita, muakkidan, sebagai taukid penguat. Anna man talafadha bi kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya siapa saja yang melafazkan kalimat la ilaha illallah qasidan, dengan tujuan, mata dulu alaihi, tujuan dari kalimat tersebut minal ikhlas, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atas dasar keikhlasan. Ini yang pertama. Wan nafyi syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Sehingga dia ditatkala mengucapkan tujuannya ikhlas dan meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah. Amilan bidzalika zahiran wa batina, juga dalam rangka mengamalkan kalimat la ilaha illallah baik secara zahir maupun secara batin. Wa mata ala tilkal hal, dan dia mati dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah, dalam keadaan jauh dari kesyirikan, dalam keadaan mengamalkan dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang mati kondisinya seperti ini, lam tamassahu nar, maka api neraka tidak akan menyentuhnya di hari kiamat. Fadha'il yang sangat besar bagi mereka orang yang sabar di atas tauhid. Lam tamassahu nar, api neraka tidak akan menyentuhnya. Menyentuhnya saja dilarang oleh Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, munasabatul hadithi lil bab, munasabah kecocokan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Anna fihi dilalatan wadihatan ala fadli tauhid, sesungguhnya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang sangat wadihah, dalil yang sangat jelas dan gamblang. Ala fadli tauhid, dalil yang menjelaskan keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfiras sayyi'at. Bahwasanya wajib liman mata alaihi, orang yang mati di atas tauhid, maka wajib baginya an-najah, selamat dari neraka, dan wajib baginya takfiras sayyiat, diampuni dosa-dosanya, dihapus kejelekan-kejelekannya. Ini orang yang mati di atas tauhid. Bahwasanya yujibu liman mata alaih, wajib baginya an-najah, mendapatkan keselamatan, itu selamat dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Inilah diantara keutamaan tauhid. Ma yustafadu minal hadith, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Itsban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, fadhlu tauhid. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu yanqudhu minan nari wa yaghfirul khataaya. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid akan menyelamatkan seorang minan nar, akan menyelamatkan seorang dari api neraka, dan akan diampuni atau dihapus al-khotaya, kesalahan-kesalahan. Ini orang yang mati benar-benar di atas tauhid. Orang tersebut akan diselamatkan minan nar, dan setelah itu barakallahu fikum akan dihapus kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Faedah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Bahwasanya la yakfi, tidak cukup, fil imani dalam keimanan itu, itu tatkala mengimani kalimat la ilaha illallah an nutqu, tidak cukup hanya sekedar diucapkan, tidak cukup hanya sekedar diucapkan, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa dibarengi keyakinan di dalam hatinya. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisannya mengucapkan kalimat tersebut, hatinya juga mengimani. Kalau sampai sebaliknya, lisannya mengucapkan tapi hatinya mengingkari, maka yang seperti ini kahalil munafiqin, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka, akan tetapi hatinya mengingkarinya. Faedah yang ketiga, annahu la yakfi fil imani i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Bahwasanya tidak cukup fil imani dalam mengimani kalimat la ilaha illallah al-i'tiqad, hanya sekedar meyakini dengan hatinya, min ghairi nutqin, tapi dia tidak mau mengucapkan, tanpa mengucapkan, hanya sekedar yakin, tapi lisannya, sedangkan dia mampu untuk mengucapkan, tidak mau mengucapkan. Ini seperti kahalil jahidin, seperti keadaannya orang-orang yang menentang, baik dari kalangan musyrikin atau dari kalangan kafirin. Faedah yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil, diharamkannya neraka, artinya neraka tidak akan menyentuh, menyentuh siapa? Ala ahli tauhid, neraka tidak akan menyentuh kepada ahli tauhid, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah secara kamil, secara sempurna. Artinya dia mengucapkan, memahami maknanya, berusaha mengamalkan konsekuensinya. Orang yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya al-amala, suatu amalan, suatu ibadah, la yanfa', tidak akan memberikan manfaat, tidak ada manfaatnya, illa, kecuali idza kana khalisan liwajhillah, apabila amalan tersebut benar-benar khalisan liwajhillah, ikhlas mengharap wajah Allah, wassawaban ala sunnati Rasulillah, dan benar mencocoki ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci di dalam beramal. Yang pertama khalisan liwajhillah, dia ikhlas karena Allah, dan yang kedua sawaban, benar mencocoki sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, faedah yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu kahalil ubadil qubur yauma al yauma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'ul mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Berarti kan kalimat yang sangat bagus. Anna man qala la ilaha illallah, sesungguhnya barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa yad'u ghairallahi, dan dia menyeru berdoa kepada selain Allah, lam tanfa', maka tidak akan membawa manfaat sedikit pun kalimat la ilaha illallah. Contohnya seperti siapa? Kahali ubadil kubur, seperti keadaan para penyembah kuburan pada hari ini. Kuburiyun, yang mereka di dalam menjalankan ibadah ke kuburan-kuburan dan seterusnya. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka berdoa meminta kepada al-maut, orang-orang yang telah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim, bahkan mendekatkan diri-diri mereka kepada kuburan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para ubadil kubur, para penyembah kubur. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh dalam hadis ini, itsbatul wajhi lillah, menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala, ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadisnya Itsban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan kitab berikutnya, yaitu min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kita memasuki prinsip yang ketiga. Kita memasuki prinsip yang ketiga. Apa itu prinsip yang kedua dari prinsip seorang salafi? Indak ya Rabbani. Prinsip yang kedua dari prinsip seorang salafi, seorang ahlus sunnah, di antara prinsip seorang ahlus sunnah, prinsip seorang salafi, meyakini iman itu bentuknya ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan kemaksiatan. Sekarang kita masuk prinsip yang ketiga, prinsip seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah. Al-aslus halis, prinsip yang ketiga, adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil islam. Di antara prinsip seorang ahlus sunnah, adamu takfir, tidak mengkafirkan seorang pun minal muslimin. Tidak mengkafirkan seorang pun minal muslimin. Ini prinsip ahlus sunnah, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Illa birtikabi naqidin, kecuali tatkala dia itu melakukan naqid pembatal, min nawaqidil islam, dari pembatal-pembatal keislaman. sehingga seorang ahli sunnah, seorang salafi, sekali lagi tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim siapapun dia, kecuali tatkala dia irtikab melakukan naqid, pembatal, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman ada berapa? Abdullah Gunung Karang, mana Abdullah Gunung Karang? Ya, ada berapa malakian? Asyaratun. 10. Setitik banget. Sepuluh. Yakin? Pembatal keislaman loh. Iya. Siapa lagi nih yang satu kelas dengan Abdullah? Tayyib. Ada berapa pembatal keislaman? Coba. 10. Sangat-sangat sedikit. Masih kurang. Siapa lagi yang sekelas Tayyib? Vigo. Banyak ya, banyak. Berapa? Terus tadi maksudnya apa yang dikatakan oleh teman-teman antum ada 10? Antum mengatakan banyak, apa? Itu bukan batasan, tapi itu yang sangat-sangat sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu 10. Dan kaum muslimin menganggap itu hal yang biasa. Kita lanjutkan. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idza irtaqaba naqidan min nawaqidil Islam. Amma man kana minal qabair allati hiya duna syirki wa lam yadul dalilun ala kufri murtaqibiha qatarkis salati takasulan fa innahum la yahkumuna ala murtaqibiha ay al-kabirah al-kabair bil kufri. Kata beliau rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip seorang ahlus sunnah wal jamaah, prinsip seorang salafi, anahum, bahwasanya mereka ahlus sunnah wal jamaah, la yukafiruna ahadan minal muslimin, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin, illa, kecuali, idhar takabah, apabila seorang muslim tersebut melakukan naqidhan, pembatal, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Sehingga dari sini sangat penting seorang muslim mempelajari mahiya nawaqidul Islam, apa itu pembatal-pembatal keislaman. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah indahu risalatun azimah, beliau memiliki sebuah tulisan yang sangat-sangat berharga yang berjudul Nawaqidul Islam, yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Amma man kana minal kabair, adapun apabila dosa tersebut dosa-dosa besar, alati yaduna syirki, yaitu dosa selain kesyirikan, walam yadul dalilun, dan di sana tidak ada dalil, ala kufri murtaqibiha, di sana tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang melakukannya. Contohnya apa? Qatarkis salati takasulan, orang yang meninggalkan sholat takasulan, bermudah-mudahan. Ya, orang yang meninggalkan sholat bermudah-mudahan, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah dia kafir ataukah dia tetap muslim? Ya. Yang dirajihkan oleh para ulama dan pendapat yang kuat, hukumnya adalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat takasulan. Ya. Berdasarkan dengan dalil yang sangat wadih minal kitab wa sunnah. Adapun orang yang ulama yang mengatakan tidak kafir, mereka mentakwil hadis-hadis atau ayat-ayat yang ada. Barakallahu fikum. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kaba'ir. Maka sesungguhnya ya, la yahkumun, tidak menghukumi bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar bil kufri, dengan hukum kekafiran. Ini orang yang melakukan dosa-dosa besar, minum khamar, berjudi, ya mereka tidak dihukumi bil kufri. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Hanya saja mereka itu yuhkamuna alaihi, dihukumi atas perbuatannya. Ada seorang muslim ahlu tauhid berpegang teguh di atas sunnah, mabok, minum khamar, ya. Bagaimana kita menghukuminya? Kita tidak menghukumi dia kafir. Wong dia ahlu tauhid di atas sunnah, ya. Maka kita menghukumi atas perbuatan yang dia lakukan, dia adalah seorang yang fasik, naqisul iman, dan berkurang keimanannya. Wa illam yatub minha, maka apabila orang tersebut dia tidak bertaubat dari perbuatannya, terus menerus ya, di atas kemaksiatan tersebut, fa innahu tahtal masyiah, maka sesungguhnya orang tersebut berada di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafara lahu wa insya'a azabahu lakinnahu lam yukhallid finar. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, akan Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut karena dia ahlu tauhid, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wa insya'a, apabila Allah menghendakinya, azabahu, Allah akan mengazab orang tersebut. Ya. Lakinnahu lam yukhalid finar, akan tetapi dia tidak kekal di dalam nerakanya Allah. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfir, tidak mengampuni an yusraka bih, dosa menyekutukan Allah, dosa kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni apa-apa selain kesyirikan, lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, wa madhhabu ahli sunnah fi dhalika wasatun bainal khawarij alladhina yukafiruna murtakibal kabirah wa inkana dhunal kufri wa bainal murji'ah alladhina yakuluna huwa mu'minun kamilul iman wa yakuluna la yadhurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Wa madhhabu ahli sunnah, adapun prinsip ahli sunnah fi dhalik, dalam mensikapi yang demikian itu, mensikapi pelaku dosa besar. Contohnya tadi, ada ahli tauhid, orangnya benar-benar di atas tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, terjatuh ke dalam dosa besar. Contohnya tadi, minum khamar, pencurian, dia ahli tauhid. Dia itu orang yang tamasuk bis sunnah. Maka bagaimana ahli sunnah wal jamaah mensikapi yang demikian itu? pelaku dosa besar, wasatun, sikapnya adalah tengah-tengah, bainal khawarij, di antara kelompok khawarij. Siapa ini kelompok khawarij? Alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah. Khawarij mereka adalah kelompok yang suka mengkafirkan murtakibal kabirah, mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Wa in kana dunal kufri, walaupun perbuatan tersebut belum sampai kekufuran. Sehingga tatkala melihat seorang terjatuh ke dalam dosa besar, kafir, padahal dia ahlu tauhid. Wa bainal murji'ah, dan tengah-tengah di antara kelompok murji'ah, alladzina yaqulun, kelompok murji'ah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, huwa mu'minun kamilul iman. Perhatikan, keyakinan orang-orang murji'ah mensikapi orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, mereka mengatakan mu'minun kamilul iman. Kata orang murji'ah, orang tersebut seorang yang mu'min dan sempurna keimanannya. Sehingga kata mereka, kalau ada seorang mukmin yang mabok, yang mencuri, membunuh, berzina, kata mereka hukumnya orang tersebut seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Sehingga kebalikannya khawarij. Kalau orang-orang khawarij mensikapi pelaku dosa besar itu kafir, kalau orang murji'ah mensikapi dosa besar itu mukminun kamilul iman, seorang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kalau ahlu sunnah tengah-tengah, dia itu seorang mukmin naqisul iman, mukmin tapi apa, imannya kurang, bahkan dia orang yang fasik. Wa yaqulun, sehingga mereka orang-orang murji'ah mengatakan la yadhurru mal imani maksiatun, tidak akan membahayakan keimanan perbuatan maksiat. Ya. Perbuatan maksiat sebesar apapun tidak bisa membahayakan keimanan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sebagaimana tidak bermanfaat ya, ma'al kufri bersama kekufuran ta'ah, perbuatan ketaatan. Artinya kalau ada orang kafir melakukan ketaatan, kan enggak ada manfaatnya. Begitu juga kata mereka, kalau seorang mukmin melakukan kemaksiatan, ini pun tidak mengganggu keimanan orang tersebut. Inilah keyakinan murji'ah. Madhab ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah tengah-tengah, mensikapi pelaku dosa besar, dia itu mukminun naqisul iman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.